الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Terakhir kita pelajari lafaz-lafaz tahni yang waris dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang kesimpulannya disunnahkan diamalkan secara bergantian. Kita tidak mengatakan salah satunya afdol daripada yang lainnya. Karena dari Al-Imam Ahmad sendiri, ada riwayat dari beliau mengatakan yang afdol adalah Rabbana walakal hamd dengan tambahan al-waw. Dan itu yang dipilih Sa'di di Matan, dan itu mazhab Hambali. Ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan yang afdol adalah Rabbana lakal hamd. Ini kesimpulannya sama semuanya, selama semuanya waris dari Nabi alaihissalam, sahabat telah tetap dari Nabi alaihissalam, maka semuanya sama, sama-sama disunnahkan. Kita tidak mengatakan ini afdol daripada yang lainnya. Nah, baik Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd, maknanya sama semuanya. Maknanya, wahai Rabb kami, segala puji hanya untukmu. Ya. Dan al-waw, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, al-waw pada lafaz tersebut sebagaimana telah dijelaskan adalah harfun zaid, huruf tambahan yang berfungsi menguatkan makna, berfungsi semakin menguatkan makna. Jadi bukan huruf ataf, ya. Meskipun di sana ada pendapat mengatakan itu huruf ataf, tetapi yang mengatakan huruf ataf untuk penggandeng membutuhkan adanya di sana kalimat yang ditakdirkan. Dan itu lebih sulit. Lebih mudah kita mengatakan itu huruf tambahan untuk penguat makna. Nah, Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Empat. Baik. Dan telah ana nukilkan di antara fuqaha Hanabilah yang menegaskan ini, Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin, bahwa semuanya disunnahkan diamalkan secara bergantian. Nah, dan juga telah nukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i dari penukilan An-Nawawi. Nah, dan juga Al-Albani rahimahullah. Lafaz-lafaz tersebut sudah disebutkan, ya, hadis-hadisnya sudah, ya, sudah, ah, terdapat di hadis-hadis, sudah kan? Iya, artinya anda sudah sebutkan. Nah, baik, sekarang kita lanjut berarti. Perhatikan di Matan As-Sa'di rahimahullah menetapkan setelah tahmid itu ada tambahan zikir. Apa setelahnya tambahannya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tambahan ini waris pada hadis Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi, pada hadis Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi riwayat Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Kata Rifa' bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu, kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna, adalah kami, pernah, yawman, suatu hari, nusalli, salat, wara'a, di belakang, an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu, kemudian tatkala, falamma tatkala nabi rafa'a, mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar raka'ah dari ruku', qal, nabi membaca, sami'allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ah, berkata seseorang di belakangnya, yang membaca, qala rajulun wara'ah, ada seseorang dari jamaah, dari para sahabat yang berjamaah bersama Nabi SAW, yang ada di belakangnya, membaca ketika itidal, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Qala rajulun wara'a, ada satu jamaah di belakang Nabi SAW membaca ketika itidal, rabbana walakal hamdu, nah, dengan tambahan yang disebutkan di masa itu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa, kemudian ketika Nabi insarafa, selesai dari sholatnya, ya sudah salam ke kanan, ke kiri, nah, kemudian baca istighfar tiga kali, baca Allahumma antas salam dan seterusnya, kemudian bergeser dari posisinya, nah, bergeser dari posisinya, nah, karena Nabi, ya, sunnahnya jika menjadi imam, setelah zikir yang melekat istighfar tiga kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta wa jalla wal ikram, setelah itu bergeser, imam menghadap kepada makmum, ya, wudu atau menyamping ke samping kanan atau menyamping ke samping kiri. Nah, maka ketika Nabi sudah bergeser posisinya, qal, Nabi berkata, manil mutakallim, siapa yang berbicara tadi di belakang, yakni membaca sesuatu, qala, kata sahabat tadi, ana, saya, qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ra'aitu, kata Nabi, ra'aitu, aku melihat, bid'atan wa salasina malakan, lebih dari 30 malaikat aku lihat, yabtadirunaha, mereka berlomba, lebih dari 30 malaikat itu berlomba-lomba, ayyuhum, siapa di antara mereka, yaktubuha awalu, Yaktubu awwalu, siapa yang paling duluan mencatatnya? Siapa yang duluan mencatat kalimat itu yang diucapkan oleh orang tersebut? Jadi itu adalah kalimat yang agung, ya, yang memiliki keutamaan sampai-sampai 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk mencatatnya. Siapa yang paling duluan mencatatnya dan dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, 30 lebih malaikat tersebut. Nah, ini dalil tentang tambahan tersebut. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, hadis Rifa' bin Rafi' Az-Zurahi riwayat Al-Bukhari, ya, Sahih Al-Bukhari. Jadi disunnahkan, mustahab, ya, menambah zikir setelah salah satu dari empat lafaz tahmid tersebut. Setelah salah satu dari empat tahmid tersebut, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi kita pelajari tadi bahwa disunnahkan mengamalkan semuanya secara bergantian. Terkadang ini pada rakaat kedua yang ini, rakaat yang ketiga yang lainnya, ya, rakaat yang keempat, ya, yang lainnya, atau saat sholat itu rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, satu lafaz, tetapi sholat yang lainnya diganti lagi lafaz yang lainnya. Al-muhim, ya, secara bergantian semuanya diamalkan. Nah, semuanya waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunnahkan menambahkan kepada salah satunya, ya, kepada salah satunya. Baik, Rabbana lakal hamd, tambah setelahnya hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Baik, Rabbana walakal hamdu, tambah setelahnya hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Baik, Allahumma Rabbana lakal hamdu, tambah setelahnya hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Juga Allahumma Rabbana walakal hamdu, tambah setelahnya hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Ya, bisa dipahami? Makna hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi, hamdan, ya, pujian, ya, Rabbana lakal hamd, dan yang lainnya kan maknanya sama, yaitu wahai Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Pujian, hamdan, pujian, kathiran, yang banyak, thayyiban, yang suci, mubarakan, yang penuh berkah, mubarakan fihi, yang penuh berkah padanya. Hamdan, pujian, kathiran, banyak, thayyiban, suci, mubarakan fihi, yang penuh berkah padanya, diberkahi padanya. Itu makna hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi. Selain hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi, disunnahkan pula menambahkan pada salah satu dari empat lafaz tahmid tersebut zikir yang warid yang lainnya, ya, yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tambahan tersebut. Di antaranya yang disebutkan pada kelanjutan zikir yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, lihat kembali di makan, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Apa setelahnya As-Sa'di menambahkan apa? As-Sa'di rahimahullah menambahkan mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Begitu? Iya, begitu lafaznya, ya. Nah, Tetapi perhatikan, sebelum lanjut membahas lebih jauh tentang tambahan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyain wa mil amasyain dan syibat. Pertama perhatikan ini. Lafaz yang disebutkan as-sa'adi, perhatikan di kitab, perhatikan masing-masing kitabnya. Lafaz yang disebutkan as-sa'adi di matan mil as-samai. Lafaznya mufrad, kata tunggal, mufrad. As-sama, mil as-samai. Ini, ya, ini dari As-Sa'di rahimahullah mengikuti Imam Ahmad, mengikuti Al-Imam Ahmad yang telah menetapkannya dengan lafaz ini, dengan lafaz mil as-samai. Tetapi sebagian fuqaha Hanabila tidak setuju dengan ini. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita. Dan juga nanti bahkan pada perkara iqtidal juga. Yani pada pembahasan tentang. Posisi kedua tangan saat iktidal. Ya. Al-Imam Ahmad salah pendapatnya. Di sini juga salah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada imam yang maksum sekaliber Al-Imam Ahmad sekalipun. Jika Al-Imam Asy-Syafi'i salah dalam penetapan qunut subuh, ya, dan sebagian ulama mengatakan membid'ahkan, Al-Imam Ahmad salah dalam hal perkara ini sekarang, dan juga dalam hal posisi tangan ketika Imam Ahmad punya pendapat membebaskan memilih antara menjulurkan kedua tangan ke bawah atau bersedekah, dan ini menyelisih seluruh ulama yang lain. Nah, pendapat bersedekah ketika iktidal hanya datang dari Al-Imam Ahmad. Jumhur ulama yang lain semuanya mengatakan menjulurkan tangan sampai-sampai Al-Albani membid'ahkan. Sampai-sampai Imam Al-Albani membid'ahkan itu. Meskipun Syekh Mubil tidak setuju. Dan kita akan bahas nanti secara lengkap. Yang jelas itu marjuh. Yang jelas itu marjuh. Dan hanya datang dari Imam Ahmad. Nah. Menunjukkan kaumnya tidak ada imam yang asum. Karena mereka adalah mujtahidun. Nah. Mereka adalah mujtahidun. Baik. Jadi Syekh Mukbil tidak setuju kepada Imam Al-Albani. Syekh Al-Albani ketika membid'ahkan itu. Nah, hanya saja beliau merajihkan tetap bersama jumhur. Namun tidak setuju kalau dibid'ahkan. Baik. Ini sekarang salah satunya. Mungkin ya. Yang dipertanyakan dari mana Al-Imam Ahmad? Beliau paling kuat ilmu hadisnya. Al-Imam Syafi'i saja jika ditanya tentang hadis, mengatakan kalau hadis tanya Ahmad. Nah, Syafi'i kalau ditanya tentang hadis, mengatakan kalau hadis tanya Ahmad. Nah, tanya Imam Ahmad kalau hadis. Tapi sekarang kok bisa? Nah, memang di sana ada satu hadis. Ada satu hadis. Ya. Ada lafaz mil as-sama'i. Tapi ya, tampak dari hadis itu bukan doa, bukan zikir i'tidal. Bukan zikir i'tidal. Tidak ada pada hadis tersebut, penyebutan ya, lafaz yang menunjukkan atau makna yang menunjukkan itu zikir i'tidal. Hanya zikir gitu. Namun lafaznya mil as-sama. Jika ditarik ke i'tidal tidak pas. Nah. Yang waris dari Nabi Rasulullah pada sekian hadis semuanya dengan lafaz mil as-samawati dengan jamak. Oleh karena itu, sebagian fuqaha Hanabila, ya tentunya banyak dari fuqaha Hanabila mengikuti imamnya, mengikuti Al-Imam Ahmad. Ya. Termasuk As-Sa'di rahimahullah. Tetapi ada sebagian fuqaha Hanabila yang juga tidak setuju dengan ini. Nah, di antaranya murid, salah satu murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Muflih. Ibnu Muflih, dan pernah saya sampaikan bahwa Ibnu Muflih ini lebih menguasai ya tarjih fikih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibanding Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim jika bingung apa tarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah itu, apa yang dirajihkan oleh beliau, jika Ibnu Qayyim bingung apa yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, maka nanya ke Ibnu Muflih. Nah, Ibnu Muflih. Nanyanya ke Ibnu Muflih, apa yang dirajihkan Syekh dalam masalah itu. Nah, Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu', sebagaimana dinukil oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf, mengatakan, kata Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu', dinukil dalam Al-Insaf oleh Al-Murdawi. Kata Ibnu Muflih, yang dikenal Al-Ma'ruf fil ahadith, fil akhbar, yang dikenal dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam adalah lafaz mil'as samawati. Mil'as samawati dengan lafaz jamak, bukan mil'as samai. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Dan ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya. Pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya, fuqaha Syafi'iyah mengatakan mil'as samawati. Nah, dan ini yang benar. Jadi keliru lafaz zikir yang disebutkan Al-Sa'di rahimahullah mengikuti al-Imam Ahmad dan dari fuqaha Hanabilah sebagian ahli hadis. Ahli fiqh. Ya. Fuqaha Hanabilah sendiri telah membantahnya, di antaranya dalam nukil Ibnu Muflih. Nah. Jadi yang benar di sini apa yang dikatakan Asy-Syafi'i dan sahabatnya dan ahli hadis yang lainnya, yaitu mil'as samawati dengan lafaz jamak. Nah, jadi pendapat Ahmad rahimahullah di sini kita tinggalkan. Nah. Tayyib, karena keliru. Dalam hal ini ada dua riwayat yang telah tetap dalam Sahih Muslim. Ada dua riwayat tentang zikir tambahan ini yang telah tetap sabit dalam Sahih Muslim. Hadis yang pertama lafaznya mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Seperti yang ditampilkan di matan oleh Sa'di yang saja as-sama diganti dengan as-samawat. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyi. Syi'ta min syai'in ba'du. Hadis yang kedua ya dengan lafaz hampir sama, hanya ada tambahannya, yaitu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma. Nah, ini tambahannya. Jadi sama dengan zikir tadi, hanya saja tambahkan wa mil ama bainahuma sebelum wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Dua-duanya dalam Sahih Muslim. Apa maknanya zikir ini? Mil'a, jadi Rabbana walakal hamd mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana atau Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Yani zikir ini di mustahab ditambahkan ke tahmid tersebut. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd, lanjutkan dengan salah satu dari dua ini. Nah, terkadang ini, terkadang ini. Rabbana lakal hamdu fil samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma Rabbana walakal hamdu fil samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Dan seterusnya. Begitu. Wahai Rabb kami, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, segala puji hanya bagimu, mil as samawati, sepenuh pujian, sepenuh tujuh lapis langit, wa mil al ardi, dan sepenuh tujuh lapis bumi, wa mil a ma bainahuma, dan sepenuh seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Wa mil a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh ma syi'ta, apa saja yang engkau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, setelahnya, dari sesuatu setelahnya. Nah, apa yang Allah kehendaki, ya, yang Allah kehendaki hendak ciptakan setelah langit, bumi, dan makhluk yang ada di antara keduanya, semuanya kembali kepada Allah, dan Allah yang Maha Tahu. Yang jelas makna zikir ini itu kita memuji Allah SWT, pujian sepenuh tujuh lapis langit, sepenuh tujuh lapis bumi, dan sepenuh makhluk yang ada, seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, dan ya sepenuh apa saja yang Allah kehendaki setelah itu semua. Nah, itu maknanya. Nah, perhatikan. Salah satu riwayat dari Ahmad hanya menetapkan tambahan untuk jenis zikir ini hanya sampai di sini. Salah satu riwayat yang datang dari Ahmad dalam menetapkan tambahan yang dzikir yang ditambahkan terhadap tahmid, Rabbana walakal hamdu, dan semisalnya untuk jenis ini, mil as-samawati, dan seterusnya, hanya sampai di sini lafaznya, yaitu sampai tambahannya hanya sampai min syai'in ba'du, titik, tidak ditambah lagi setelahnya. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Baik. Riwayat yang lain dari Ahmad menetapkan tambahan berikutnya. Ditambahkan lagi setelah itu. Setelah misain ba'du masih ada tambahan berikutnya. Waris dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga disunnahkan ditambahkan lagi. Itu riwayat lain dari Ahmad. Kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Kata Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf. Setelah wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, mustahab menambahnya dengan ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu. Jika anda punya sifat salat nabi, tinggal lihat sifat salat nabi. Nah. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu. Wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Mungkin sebagian antum sudah menghafalkan, tidak mengamalkan selama ini. Mungkin sebagian belum dihafalkan. Nah. Ya, jadi kata Al-Mudawi dan Al-Insaf, setelah wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, mustahab menambahnya dengan ala sana'i wal majdi ahakku maqala al-abdu wa kulluna laka abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Minkal jaddu. Wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Dan, kata Al-Mudawi selanjutnya, dan menambahkan zikir lainnya yang sahih. Dan menambahkan zikir yang lainnya yang sahih. Ini salah satu riwayat yang benar. Datangnya dari Ahmad. Nah, ini dia. Al-Murdawi menukil kepada kita sekarang. Ini salah satu riwayat yang benar datangnya dari Ahmad. Dia riwayat an Ahmad sahihah. Riwayat yang benar yang datang dari Ahmad. Benar datangnya dari Ahmad riwayat ini. Baik. Jadi dari dua riwayat Ahmad, salah satunya hanya menghentikan tambahannya hanya sampai apa tadi? Wa mil amasita min syai'in ba'du, sampai situ saja, jangan ditambah lagi. Cukup. Riwayat yang kedua mengatakan mustahab ditambah lagi, lanjutkan. Ala sana'i wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bahkan tambah lagi dengan zikir lainnya yang sahih dari Nabi, tambahkan semuanya. Nah, dan ini yang benar. Yang kedua ini yang benar dari Ahmad. Dan ini pendapat gurunya Asy-Syafi'i. Ini pendapat gurunya itu Asy-Syafi'i. Riwayat yang kedua ini sama dengan pendapat gurunya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i dan diikuti oleh sahabat Asy-Syafi'i, fuqaha Syafi'iyah. Dan ini dibenarkan oleh An-Nawawi, diikuti oleh An-Nawawi. Dan ini yang kalian dengar tadi, riwayat paling lengkap, riwayat zikir ini yang paling lengkap dari Nabi SAW. Untuk zikir tambahan mil as-samawati wa mil al-ard dan seterusnya, yang paling lengkap yang datang dari Nabi adalah sampai minkal jad tadi. Yang tambahan an-hasana wal majd dan seterusnya sampai wala yang fa'u zal jaddi minkal jad. Ini yang terlengkap. Tidak ada lagi tambahan setelahnya. Untuk jenis di tambahan ini yaitu mil as-samawati, yang diawali dengan mil as-samawati dan seterusnya, ya, sampai wala yang fa'u zal jaddi minkal jad. Ini yang paling lengkap. Perhatikan, ini waris tambahan selengkap ini. Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sya'in ba'd ahla sana'i wal majdi ahakku maqawla al-abdi wa kuluna laka'ad Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'adiyya lima mana'ta wa la fawdal jadi minkal jad. Ini warid dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri dalam Sahih Muslim. Warid dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Ada juga zikir tambahan selengkap ini. Sama lengkapnya dengan ini. Tetapi lebih singkat sedikit. Nah, lebih singkat sedikit. Tapi sama. Hanya, ya, lebih singkat sedikit. Yang juga mustahab diamalkan secara bergantian. Terkadang yang tadi, riwayat Abu Sa'id al-Khudri itu, berlengkap, atau yang ini, yang lebih singkat sedikit. Tapi sama. Yaitu riwayatnya Ibnu Abbas. Riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Muslim. Lafaznya ahla sana'i wal majdi. Langsung la mani'ah. Langsung la mani'ah. Tidak ada ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka, itu tidak ada. Langsung la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ana ulangi. Riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim sama dengan riwayat Abi Sa'id al-Khudri dalam Sahih Muslim, tetapi disingkat, lebih singkat sedikit, yaitu ahla sana'i wal majdi langsung la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi tidak ada ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Itu saja yang terbuang. Difahami? Terkadang mengamalkan riwayat Abu Sa'id al-Khudri, terkadang mengamalkan riwayat Ibnu Abbas. Jadi terkadang Rabbana walakal hamd mila samawati wa mila al-ard wa mila masyid wa misya'in ba'ad ahla sana'i wal majdi ahakku maqal al-abdu wa kulluna laka'ad dan seterusnya. Terkadang itu diganti dengan ini, ahla sana'i wal majlis la mani'a lima a'taita dan seterusnya. Nah, bisa difahami? Sekarang maknanya kita pelajari. Makna ahlas sana'i wal majdi artinya yang berhak mendapat sanjungan dan pujian. Yang berhak mendapatkan sanjungan dan pujian. Yaitu Allah SWT yang dipuji, segala pujiannya bagimu. Nah, dan seterusnya, ahlas sana'i wal majdi yang satu-satunya yang berhak mendapat sanjungan dan pujian yang sempurna. Ahakku maqala al-abdu, artinya ahakku, ahakku artinya yang paling benar, ahak, yang paling hak, yang paling benar. Maqala al-abdu, dari ucapan seorang hamba. Jadi ucapan yang paling hak, ucapan yang paling benar yang diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, ini jumlah i'tiradiyah. Yang mengerti ilmu nahwu faham istilah ini. Jumlah i'tiradiyah, la mahalla laha min al-i'rab. Jumlah i'tiradiyah maksudnya kalimat sisipan yang ditambahkan di tengah kalimat. Ya. Antara dua kalimat yang berkaitan langsung tetapi diselingi di tengah sesuatu yang bukan bagian darinya. Nah, ahaqqu ma qala al-'abdu, kalimat ucapan yang paling benar yang diucapkan oleh hamba adalah Allahumma la mani'a lima ataita, itu kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh hamba di sisi wa kulluna laka 'abd. Dan kami semuanya adalah hamba milikmu ya Allah. Wa kulluna laka 'abd, artinya dan sesungguhnya kami semua ini adalah hamba milikmu. Baru kemudian masuk ke isi kalimat hamba yang dikatakan kalimat ucapan hamba yang paling benar adalah Allahumma la mani'a. Allahumma ya Allah, wahai Allah, la mani'a. La mani'a, tidak ada penghalang. Tidak ada yang bisa menghalangi. Lima a'taita, atas sesuatu yang engkau berikan. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang engkau berikan. Jika Allah menghendaki memberikan sesuatu kepada hamba, hambanya tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa. Mesti sampai kepada hamba itu dan mesti diraihnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu makna la mani'a lima a'taita. Kemudian, wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi. Lima mana'ta, atas sesuatu yang engkau halangi. Jika Allah menghalangi, menakdirkan tidak didapatkan oleh hamba itu, siapapun berusaha memberikannya tidak bisa. Tidak akan sampai. Jika Allah sudah menakdirkan demikian. Apa yang ditakdirkan oleh Allah diberikan, mesti sampai dan tidak ada yang bisa menghalangi. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak sampai, maka tidak ada yang bisa memberikannya. Itu maknanya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kemudian, wala yanfa'u zal jaddi. Wala yanfa'u, la artinya tidak, yanfa'u artinya bermanfaat. Zal jaddi, za di sini maknanya sahib, sahibah. Zal jaddi, yakni sahib al-jad. Al-jad artinya al-hazm, al-nasib. Yakni bagian. Ya. Zal jaddi artinya sahib al-jaddi. Al-jad artinya al-hazlu, al-jaddu, al-hazlu, al-nasib artinya bagian. Bagian. Bagian sesuatu. Jadi wala yanfa'u sahib al-jad minka al-jaddu. Nah, tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat bagi sahib al-jad, bagi orang yang memiliki bagian yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa harta, anak, ya, Allah memberi dia bagian rezeki dalam hidup ini berupa harta, anak, diberi bagian misalkan kekuasaan, ya, jadi pejabat atau jadi penguasa tertinggi atau menteri dan semisalnya perdana menteri, ya, bagian-bagian itu semua tidak akan bermanfaat terhadap pemiliknya. Ya. Al-jaddu, al-jaddu tersebut ini fa'ilnya wala ta'ud al-jaddi minkal jaddu. Tidak akan bermanfaat kepada pemilik bagian tersebut. Bagian yang dimilikinya itu dari anak dan yang lainnya, kesan dan yang lainnya, minka darimu ya Allah. Tidak akan bisa menolong. Tidak akan bisa menolong. Nah. Ini semakna dengan ayat. Yauma la yanfa'u. Hah, apa kelanjutannya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semakna dengan itu. Yauma, di hari hari kiamat, la yanfa'u, tidak bermanfaat malun, harta. Berapapun, betapapun kayanya seseorang. Wala banun, anak-anak, berapapun banyaknya anaknya. Kekuasaan, kerajaan, seterusnya, bagian-bagian yang dia miliki di dunia, itu semua tidak bermanfaat. Di hari kiamat, tidak bisa menyelamatkan dari murka Allah, dari adab Allah. Ya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah, Rabbnya di hari kiamat, biqalbin salim, dengan qalbu yang salim, yang bersih, bersih dari kekufuran, kesyirikan, kenifakan, dari berbagai penyakit-penyakit hati yang merusak. Nah, baik, kapan bermanfaat harta itu? Yang bermanfaat adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Kapan bermanfaat anak-anak? Yang bermanfaat adalah anak-anak yang dididik dengan baik, ditarbiyah dengan baik, sehingga menjadi anak soleh, kemudian beramal soleh, ya, maka pahalanya terus mengalir kepadanya semasa hidupnya dan setelah matinya, dan doanya juga bermanfaat baginya. Kekuasaannya bermanfaat jika dia kuasa, dia gunakan kuasanya untuk berlaku adil, untuk membela orang yang terzalimi, memberikan hak-hak setiap pemilik hak. Nah, itu baru bermanfaat. Adapun semasa bagian-bagian itu, maka tidak akan bisa menyebabkan dari adab Allah jika tidak digunakan dengan baik sesuai jalurnya. Itu maksud wala yang ta'udal jaddi minkal jaddu. Bisa difahami, luar biasa makna zikir. Oleh karena itu dikatakan di sini, ahakku maqala al-abdu, ucapan yang paling benar yang diucapkan seorang hamba, wa kulluna laka abdun, dan kami semua adalah hambamu ya Allah, adalah ini, Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima atasta. Luar biasa kandungan maknanya. Barakallahu fikum. Jadi demikian. Kemudian, jadi antum sekarang sudah paham. Jadi terkadang cukup Rabbana walakal hamd, sudah sujud, Allahu akbar, sujud. Terkadang Rabbana walakal hamd, kemudian sujud. Terkadang Allahumma Rabbana lakal hamd, sujud. Terkadang Allahumma Rabbana walakal hamd, sujud. Terkadang ditambah, diperpanjang. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di saat yang lain diperpanjang, Allahumma Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Tempatan yang lain diperpanjang, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Tempatan yang lain dipanjangkan sampai yang terpanjang itu. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ahla sana'i wal majd, ahakku maqala al-abidu, wa kuluna laka'abdu, Allahumma la mani'a lima wa'ta wa la mu'ta lima manata wa la fa'udal jadi minkal jadi. Terkadang, Rabbana wa lakal hamdu, min as-samawati wa min al-ardi wa min al-ama syi'ta min syai'in ba'd. Ahla sana'i wal majd, la mani'a lima wa'ta wa la mu'ta lima manata wa la fa'udal jadi minkal jadi. Terkadang digabung semuanya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahli as-sama'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lak 'abdu Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta lan fadhal yadi min kajian. Paling lengkap. Semua yang warid digabung satu kali. Baca. Oleh karena itu As-Sa'di mengatakan di matan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'a samai dan seterusnya. Digabung semuanya kan? Nah. Ini tadi makna ucapan Al-Murdawi dalam Al-Insafi An-Nukib tadi. Lihat kembali. Al-Murdawi dalam Al-Insafi mengatakan, setelah wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, mustahab menambahnya dengan ahla sanai wal majdi ahakku maqala abdu dan seterusnya sampai minkal jad dan zikir lainnya, penekanannya di sini, dan menambahkan zikir lainnya yang sahih. Dan zikir lainnya yang sahih, zikir lainnya yang sahih apa tadi? Hamdan kathiran thayyiban barakan, ini zikir lainnya yang sahih ditambahkan ke sini. Dan ini salah satu riwayat yang benar datangnya dari Ahmad. Oleh karena itu As-Sa'di di matan digabung itu. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban barakan, lanjut mila samai dan seterusnya. Dan ini sudah dikatakan tadi bahwa riwayat yang dinukil dari Ahmad ini yang benar. Ya, dan ini mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya. Fuqaha Syafi'iyah yang didukung oleh An-Nawawi. Oleh karena itu dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab, ya, pada jilid 3 halaman 394, Al-Imam An-Nawawi setelah menyebutkan hadis yang menetapkan lafaz ini, yaitu menetapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hadisnya siapa tadi? Masih ingat? Rifa'ah bin Rafi' dalam Sahih Al-Bukhari. Kata An-Nawawi dalam menyebutkan hadis itu, dengan demikian mustahab menggabungkan seluruh jenis zikir ini dengan membaca tasmi' saat bangkit baca tasmi' sami Allah liman hamidah, kemudian membaca saat sudah tegak berdiri saat i'tidal, kemudian membaca saat sudah tegak berdiri yaitu saat i'tidal, Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Semuanya digabung satu kali. Nah, jadi ini dari Al-Imam Ahmad dan ini dari Asy-Syafi'i. Nah, fuqaha Hanabi wa Asy-Syafi'iyah. Baik. Jadi jenis zikir ini memang mustahab digabung semua. Ya, karena maqamnya adalah maqam memuji Allah SWT. Semakin pujian itu semakin lengkap, semakin utama. Ketika bangkit, sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Allah Maha mendengar dan membalas. Ya. Orang yang memujinya. Ketika i'tidal, puji Allah SWT sebanyak-banyaknya berdasarkan yang warid dari Nabi SAW sebenarnya kita pelajari. Gabungkan semuanya itu paling utama. Nah, sudah kita dengar ini dari salah satu riwayat yang benar dari Ahmad dan juga dari gurunya itu Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum. Dan demikian terkait dengan zikir i'tidal selesai. Nah, baik, pada pembahasan berikutnya insyaallah kita akan belajar tentang kaifiyah yang sudah saya syaratkan, yaitu bagaimana posisi tangan, apakah bersedekat atau dilurukkan saat i'tidal. Nah, sementara jazakumullah khairan subhanallahi walhamdulillah.